نريد التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع، نريد تبرك أرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. فصل: وعليك بلزوم النظافة ظاهرا وباطنا، فإن من كملت نظافته صار بروحه وسريرته ملكا روحانيا، وإن كان بجسمه وصورته بشرا جسمانيا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الدين على النظافة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظيف يحب النظافة. وتحصل النظافة الباطنة بتزكية النفس عن رذائل الأخلاق كالكبر والرياء والحسد وحب الدنيا وأخواتها، وتحليتها بمكارم الأخلاق كالتواضع والحياء والإخلاص والسخاء وأخواتها، وحقائق هذه الأخلاق وطريق الخلاص من رذائلها وسبيل التحصيل لفضائلها قد جمعه الإمام الغزالي في الشطر الثاني من الإحياء، فعليك بمعرفة ذلك واستعماله. وأما النظافة الظاهرة فتحصل بترك المخالفات وفعل الموافقات، فمن زين ظاهره بملازمة الأعمال الصالحة وعمر باطنه بالتخلق بالأخلاق المحمودة فقد كملت نظافته، وإلا فله نصيب منها بقدر بعده عن منكرات الأخلاق والأعمال وقربه من محاسنها، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. فصل: وعليك بلزوم النظافة ظاهرا وباطنا. مكا hendaknya kamu melazimi selalu menjaga kebersihan secara zahir maupun batin. Fa inna man kamulat nadhafatuhu, maka barang siapa sesungguhnya orang yang sempurna kebersihannya yang zahir dan batin, sara bi ruhihi, maka menjadi dengan ruhnya, wasariratihi, dan menjadi dengan hatinya, malakan ruhania, sebagai malaikat secara ruh. Wa in kana, walaupun ada itu orang, bijismihi, dengan jasadnya itu orang, wasuratihi, dan dengan bentuknya itu orang, basyaron, sebagai manusia jismania secara jasmani. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: buniyad dinu, dibangun agama ini, ala nadhafah, atas kebersihan. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: innallaha nadhifun, sesungguhnya Allah itu bersih, yuhibbun nadhafah, senang dengan kebersihan. Kebersihan itu ada secara zahir, ada secara batin. Kebersihan secara zahir akan menjanjikan kesehatan zahir. Kebersihan secara batin itu akan menjanjikan kesehatan batin. Kebersihan secara zahir juga bisa jika digunakan untuk ibadah kepada Allah, melambangkan kebersihan batin. Kalau digunakan untuk ibadah kepada Allah. Contoh, wudu itu yang dibersihkan apanya? Zahirnya. Tetapi itu juga melebur dosa. Kenapa? Karena wudu adalah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bersiwak itu yang dibersihkan adalah gigi. Tapi karena niatnya untuk ibadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah, maka siwak itu juga akan membersihkan batin. Paham ya? Mandi Jum'ah sama dengan mandi di hari-hari yang lainnya. Tapi bagi seorang muslim, mandi Jum'ah karena digunakan untuk ibadah kepada Allah, itu akan juga mempengaruhi kebersihan batin. Karena itu Nabi menyatakan buniyaddinu 'alan nadhafah, agama ini dibangun atas kebersihan. Kalau orang tidak membersihkan badannya dengan wudu, dengan mandi, maka dia ibadahnya, sholatnya tidak sah, tawafnya tidak sah. Jika dia tidak membersihkan anggota badannya dengan bersiwak, dengan memotong kuku, dengan merapikan rambut, dengan pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, maka tidak sempurna ibadahnya. Agama ini dibangun atas kebersihan. Karena itu enggak pantas kalau ada orang Islam masuk masjid gudalen. Enggak pantas. Enggak pantas orang Islam ibadah kepada Allah dengan anggota badan yang kotor. Enggak pantas. Kenapa? Karena Islam itu mengatur kita ibadah atas dasar kebersihan. Cuma bukan berhenti kebersihan zahir saja. Itu anjuran pemerintah, itu anjuran dokter. Tapi kita menjadikan kebersihan zahir untuk kebersihan batin. Dalam arti diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Siapa orang yang bersih zahir dan batinnya, maka dia akan menjadi dengan ruhnya dan hatinya bagaikan malaikat. Tahu malaikat enggak? Malaikat itu kerjanya zikir. Kerjanya ibadah. Ada di antara mereka diciptakan ruku, dalam keadaan ruku sampai hari kiamat. Ada lagi yang diciptakan dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah maksiat daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu patuh atas perintah Allah. Jika orang zahir batin bersih, maka orang itu akan menjadi dengan ruhnya bagaikan malaikat. Enggak mau maksiat. Bukan karena dia dilarang, tapi enggak senang. Enggak senang lupa. Senangnya ibadah, senangnya zikir. Karena dengan ruhnya dia menjadi malaikat. Sekalipun dengan jasadnya dia menjadi manusia, dia makan untuk jasmaninya, dia tidur untuk jasmaninya, tapi hati dia merasakan nikmat dalam berzikir kepada Tuhannya, dalam membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan innallaha nadhifun, Allah itu bersih. Yuhibbun nadhafa, senang dengan kebersihan. Masjidnya bersih. Cuma bukan bersih karena enggak ada yang sholat. Bersih masjidnya ya, karena memang enggak ada yang masuk ada di sini. Enggak ada yang baca Quran. Wah, Masya Allah, Qurannya rapi-rapi. Kenapa? Enggak ada yang megang. Allah itu bersih, senang dengan segala sesuatu yang bersih. Sekarang gimana caranya suci batin, bersih batin. Wa tahsulun nadhafatu albatinatu, dan ada menjadi bersih batin itu, bitazkiyatin nafsi, dengan mensucikan jiwa. Dari apa? An radha'ilil akhlak, daripada akhlak-akhlak yang hina. Contohnya kal kibri, seperti sombong, warriya'i, dan riya. Tahu riya enggak? Berpura-pura berharap pujian dan perhatian orang sekitarnya. Wal hasadi, dan hasad, penyakit hasud. Hasud itu enggak seneng saudaranya dalam nikmat. Pinginnya saudaranya tidak mendapatkan nikmat walaupun dirinya enggak nikmat. Faham enggak? Nah, ada orang berharap mudah-mudahan saya yang kaya, dia yang melarat. Berarti dia dapat nikmat. Enggak apa-apa sudah saya melarat, yang penting dia juga melarat juga. Oh, itu hasud itu. Jahat itu ya. Wa hubbid dunya, dan cinta dunia. Ini akhlak yang enggak bandel, yang hina ini. Wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Seperti apa? Ujub, bangga diri. Merasa dirinya hebat. Merasa amalnya bagus. Atau meremehkan orang lain. Setelah membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit ini. Wa tahliyatiha, dan mengisi jiwa. Bimakarimil akhlak, dengan budi pekerti yang mulia. Contohnya katawadhu, seperti rendah diri. Wal hayai, dan rasa malu. Wal ikhlasi, dan ikhlas. Wassakhai, dan murah hati. Wa akhwatiha, dan saudara-saudaranya. Bersih batin itu ya dibersihin, baru diisi. Nih, tangan Anda kena najis, kira-kira dicuci air dulu atau langsung dikasih minyak? Hah? Dikasih minyak langsung. Ini masih ada kotorannya. Ada kotoran manusia di tangan Anda. Dicuci dulu sampai bersih, baru dikasih minyak, atau langsung dikasih minyak? Dicuci dulu ya. Dicuci dulu. Dicuci dulu. Ini namanya tahliyah. Dikosongkan dulu dari najis. Setelah bersih, baru dikasih minyak wangi. Ah, berubah. Tangan yang menjijikkan menjadi harum, menyenangkan. Begitu juga hati kita. Bersihkan dulu penyakit-penyakit itu. Baru diisi dengan tawadhu, diisi dengan zikir, diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan khusyuk, diisi dengan murah hati, diisi dengan wara, diisi dengan zuhud. Baru bagus. Sombong diisi. Wah, sama dengan masih kotor dikasih minyak minyak wangi. Faham nih ya? Sekarang pembersihan hati berarti harus ngosongkan dari penyakit-penyakitnya, dari kotoran-kotoran hati. Contohnya apa? Hati yang kotor. Apa tadi yang pertama? Kal kibri, seperti sombong. Gimana sombong itu? Sombong itu minimal. Minimalnya sombong ini, antara nafsaka khairan min ghairik. Kamu menilai diri kamu lebih baik daripada selain kamu. Itu sudah ada penyakit sombong itu. Paham nih ya? Dalam hadis Nabi bersabda, al-kibru huwa batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq ay man'ul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Wogom tunas, dan meremehkan orang. Ditegur, Ustaz, tidak begitu hukumnya Ustaz. Sebenarnya begini, begini, begini. Oh, sopoy, cilik kau ini. Kamu itu masih bayi. Dia salah, dibenarkan, tidak mau menolak kebenaran. Dan meremehkan orang lain, itu adalah sombong. Hati-hati. Diperintahkan iblis sujud sama Nabi Adam, hormat karena dia lebih banyak ilmunya, dikasih ilmu oleh Allah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nolak, enggak mau tawadhu, malah meremehkan Nabi Adam. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api yang menerangi, Adam dari tanah yang diinjak-injak kaki. Gimana orang yang punya sikap demikian, apakah diangkat derajatnya sama Allah? Sama sekali tidak. Maka Allah menjadikan iblis yang asalnya ibadah begitu banyak, bukan semakin naik derajatnya karena kesombongannya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat, saat turunan kamu. Ini yang udah ibadah banyak. Kita ini ibadahnya minim, sombong lagi. Ana khairun kepada siapapun. Hati-hati. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang beribadah, orang-orang yang sombong daripada menyembah aku, kata Allah, orang-orang kafir Quraisy. Wah, merasa dirinya, masa saya disuruh menaruh kepala ada di bawah? Sorry ya. Sombong sama Tuhannya, enggak mau menyembah kepada Tuhannya. Masa aku mau percaya sama Muhammad? Al-afu ya. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia bakal masuk neraka dalam keadaan kecil, enggak ada harganya. Orang-orang yang sombong enggak masuk surga, Pak. Dikatakan dalam Al-Qur'an oleh Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga yang masih ada tersisa seberat satu debu daripada penyakit kibir dalam hatinya. Yang kedua apa? Kal kibri wal warriya. Riya penyakitnya orang munafik. Tahu riya enggak? Riya itu lawannya ikhlas. Ikhlas itu amal, beramal tanpa pamrih. Enggak kepingin orang terima kasih. Tidak kepingin orang tadi itu minta dipuji. Tidak ada. Walaupun misalnya dia memberi, kok enggak terima kasih, enggak ngerendul. Kurang ngajar ini. Tak kasih, enggak terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Aku kasih makan kamu ini karena berharap ridha Allah. Aku enggak pingin balasan, aku enggak pingin kamu terima kasih. Kira-kira sampean ngasih duit dilidahi, urung enggak? Ini 1 miliar kamu, tuh, terima kasih, diambil, enggak pakai terima kasih misalnya. Kira-kira bagaimana? Urung langsung tarik kembali. Wah, riya. Allah mensifatkan orang munafik apa? Alladzina idza wa idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Jika mau sholat berat, malas sekali. Hayya 'alas shalah. Allah, malas seperti geret leler. Hayya ila balbalan, giat. Hayya ila orkes, semangat. Hayya ila shalah, balas, malas. Itu pun kalau melakukan yuraunan nas. Ada orang lihat aku enggak? Ada orang perhatian enggak? Yuraunan nas. Ini sifatnya orang munafik, yuraun. Fawailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Maka celaka masuk neraka wel orang-orang yang sholat yang dia lupa ngakhir-ngakhirkan waktunya, sik sebentar sampai keluar waktunya. Kemudian dia pun sholatnya karena perhatian, karena ada yang menilai, karena ada yang melihat, karena atasan. Hati-hati, itu sifatnya orang-orang yang terancam itu, riya itu. Sebaliknya, ikhlas. Nanti itu diisi dengan ikhlas. Bersihkan dulu riya. Kemudian apa lagi? Hasad. Iri hati. Bahaya itu orang iri hati itu. Karena itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah daripada penyakit itu. Wa min syarri hasidin widha hasad. Kita berlindung kepada Allah, diperintahkan berlindung daripada orang yang hasud lagi dia melaksanakan kehasutannya. Hebat. Walaupun saya enggak dapat uang enggak apa-apa, kalau perlu rugi uangnya. Asal dia jatuh. Itu orang hasud itu. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang kafir Arab itu enggak beriman banyak karena hasud, Pak. Walaupun masuk neraka enggak apa-apa, tahu ini Nabi Muhammad ini benar. Orang-orang Yahudi apa tahu Nabi Muhammad ini betul dalam kitab Taurat, tapi karena hasud bukan dari golongan Yahud Bani Israel, mereka enggak mau beriman. Masuk neraka enggak apa-apa asal enggak ini orang enggak berhasil. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati penyakit itu ya. Hasud, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud itu tuh memakan pahala-pahala yang dikerjakan oleh manusia seperti api memakan kayu. Kayu jati, apalagi di pletur, di sepet. Wah, kus, coba kena api. Tek. Bagusnya enggak ada. Lemarinya enggak berfungsi lagi. Algosongu. Inti sholat, haji, dikir, manakib. Wah, sih, hebat inti. Tapi hasud. maka enggak ada hasilnya semuanya itu. Enggak akan berbentuk nantinya, hilang pahalanya semuanya. Hati-hati. Pernah Fir'aun didatangi sama setan. Diketok, siapa? Kata Fir'aun. Ini yang dilaknat, ziarah kepada yang dilaknat juga ini. Aku setan, daru agon. Enggak kenal ente. Kenal, kata. Masuk. Kata Fir'aun. Setan. Kita ini makhluk paling jelek ya. Enggak, kata itu. Belum. Kamu enggak mau sujud sama Nabi Adam dilaknat. Aku manusia yang aku Tuhan lagi. Masa ada yang paling jelek daripada kita? Ada. Siapa? Orang hasud itu. Sisi, kamu bisa menyatakan orang hasud lebih jelek daripada kita? Apa dasarnya kamu? Gini, saya pernah salut dengan satu orang. Hebat sudah. Dia mendukung aku untuk maksiat. Dia ngadakan itu, dia ngadakan ini. Wah, saya betul-betul cinta sama dia. Karena dia adalah orang yang sesuai dengan misi dan visiku. Kata si setan. Akhirnya satu saat, saya tawarkan hadiah. Kamu minta apa? Saya ini setan. Kamu minta apa? Kamu mau kasih permintaan aku? Iya. Gini, tetanggaku ini punya satu sapi yang gemuk, bagus, susunya keluarnya banyak. Ate nono lagi. Waduh, kalau untuk urusan mati dan hidup bukan urusannya setan ini. Enggak, maksud saya hadiah apa? Gini dah, kamu tak kasih 10 sapi aja. Enggak, saya enggak kepingin 10 sapi. Enggak kepingin 100 sapi. Saya kepingin sapinya dia mati, selesai. Walaupun saya melarat. Walaupun saya enggak punya sapi. Berarti orang yang hasud lebih kejam daripada kita, Fir'aun, kata setan. Dikasih 10 sapi nolak, yang penting sapinya itu mati ya, Rih. Berarti orang yang hasud lebih kejam daripada kita. Kita masih lumayan tuh, katanya setan. Na'udzubillah min dzalik. Hilangkan penyakit hasud tadi itu ya. Terus apa? Wa hubbid dunya. Dan cinta dunia. Cinta dunia. Hati-hati. Kalau sudah cinta dunia, segala sesuatu diterjang. Yang penting kaya, walaupun membuat orang menderita. Cinta dunia. Yang penting dia tadi itu bisa buat rumah yang bagus, gedung mentereng, walaupun korupsi uang rakyat. Cinta dunia itu semuanya. Hati-hati. Semua akan bisa dikerjakan kalau orang itu cinta dunia. Padahal dunia ini apa sih? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas sampah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajak sahabatnya, perhatikan sampah ini, perhatikan. Ada kain di situ. Kamu tahu enggak kain ini? Ini dulu yang dipakai oleh orang-orang dan yang dibanggakan. Nih pakaian bagus, sekarang jadi gombal. Ada di situ makanan-makanan yang kotor, yang busuk. Ini kemarin makanan yang lezat ini, sekarang busuk. Ada kotoran manusia. Ini dulu itu. Orang menikmati ini, sekarang jadi menjijikkan ini. Bahkan di situ ada tengkorak manusia. Jadi mungkin sampah apa yang tidak paham ini. Ini orang yang dulu bangga kaya ini, sekarang jadi tengkorak ini. Artinya, yaitulah akhir daripada dunia. Yang kamu banggakan sekarang nanti akan menjadi menjijikkan. Nanti ini makan, ini bayangkan makan sate, gulai. Besok pagi jadi apa itu? Mau deh makan lagi. Cicik muntah ini. Ini pakaian kamu yang kamu pakai 20 tahun lagi jadi apa? Itulah dunia, saudara. Gimana cara menghilangkan penyakit-penyakit itu? Nih, kita secara singkat aja. Sebetulnya Imam Ghazali membawa secara terperinci, secara singkat aja. Nanti mau sombong, teliti apa yang kamu sombongkan. Mau sombong karena pangkatnya kamu, Fir'aun juga pernah pangkat dulu. Percuma dia, karena sombong dia menjadi orang yang tidak ada satupun yang muji. Korun itu pernah jadi orang kaya, tidak ada satupun yang muji, tercela. Mau sombong apa ente? Mau sombong dengan ketampanan wajah kamu. Wajah kamu, tubuh kamu itu nanti jadi makanan cacing tanah. Kepala kambing, badannya kambing jadi makanan manusia. Tapi manusia ini bahkan jadi makanan cacing tanah. Lebih mulia mana? Mau apa ente? Mau dengan badannya kamu, apa yang kamu muliakan? Yang keluar dari mata kamu menjijikkan. Yang keluar dari hidung kamu menjijikkan. Yang keluar dari mulut kamu menjijikkan. Dari telinga kamu menjijikkan. Dari kulit kamu menjijikkan. Dari kemaluan muka, kemaluan belakang, semuanya menjijikkan. Sarang burung itu yang keluar dari mulutnya harganya jutaan. Ente 50 rupiah enggak laku. Apa yang kamu banggakan? Kemudian ini yang kuat ini, yang gagah-gagah ini, kalau kena stroke udah gagah-gagah lagi. Yang cantik-cantik itu kena stroke perot, nggak menarik lagi, masih kon lipstiki perot. Apa yang kamu banggakan? Nih, yang kedua apa? Hasud. Ketika kamu sakit hati, ketika kamu hasud, itu merugikan diri kamu. Kamu gak bisa menikmati yang Allah berikan daripada kamu. Orang lain semakin nikmat, semakin sakit hati kamu. Itu gak ada sedikit pun yang rugi kecuali diri kamu sendiri. Ibarat kamu itu kayu, kamu bakar diri kamu sendiri. Gimana caranya supaya sembuh? Datang ke orang itu. Alhamdulillah, kamu sukses. Mudah-mudahan kamu berhasil. Mudah-mudahan Allah tambahin nikmat kepada kamu. Begitu. Haram kaki saya menginjak zamin. Wah. Kenapa? Dia bersaing sama saya. Lah. Tambah hancur kamu. Faham? Ria, apa yang kamu harapkan dari makhluk? Kamu kira makhluk itu akan memuji kamu kalau ria? Enggak. Allah pun benci kepada kamu. Enggak usah berpura-pura. Enggak ada satupun makhluk yang akan bayar kamu kalau kamu itu ibadah. Ibadah ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala.